الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, masih membahas tentang bab al-mahabbah. Kita telah sampai pada qauluhu ta'ala surat at-taubah ayat 24. Kita ulang kembali ayat ini. Kul. Qauluhu ta'ala kul in kana aba'ukum. Katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, keluarga kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan tijaratun, perdagangan, perniagaan, takhshawna kasadaha, yang kalian takut kasadaha bangkrutnya, wa masakina tardawunaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih, dan juga masakin, tempat-tempat, tardawunaha, yang kalian mencintainya, ahabba ilaikum, itu semua lebih kalian cintai. 10 perkara tadi lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, intadziru, Tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sehingga Allah mendatangkan siksanya. Maka tunggulah sampai Allah Ta'ala menimpakan bi amrihi siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Pada pertemuan yang lalu telah sampai pada firman Allah Ta'ala, kul in kana aba'ukum, kul di sini lirrasul. Katakan wahai Rasul, al-mukhatib huwa Rasul. In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, al-ummah, yang diajak bicara adalah umat ini. Wal amru, adapun perintah fi qaulihi fatarabbasu, telah disebutkan 10 poin. 10 poin, lalu 10 poin tadi kalian jadikan lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasul dan jihad. Maka fatarabbasu yuradu bihi at-tahdid. Fatarabbasu artinya maka tunggulah. Maksudnya ditunggu. Entadiru iqaballah. Tunggulah saat datangnya siksa Allah. Walihada qala, oleh karena itulah. Di akhir ayat ini. Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sehingga Allah mendatangkan urusannya. Yani siksanya. Apa yang dimaksud bi amrih? Bi ihlak. Dengan dibinasakan. Siapa yang dibinasakan oleh Allah? Ha'ulai al-mu'assirin limahabbati ha'ulai al-asnah samaniyah ala mahabbatillahi wa rasulih wa jihadin fisabilih. Siapa yang dibinasakan? Mereka orang-orang yang mu'assirin, lebih mengutamakan limahabbati ha'ulai, mencintai itu semua, yaitu al-asnaf samaniyah, ada 8 jenis kata syekh. Ala mahabbatillah, dibandingkan untuk mencintai Allah, Rasul dan jihad. Maka kalau begitu azab akan turun bagi mereka orang-orang yang di dalam hatinya lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Maka fadallat al-ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala anna mahabbataha ula wa inkanat min ghairi mahabbatil ibadah. Ayat ini menunjukkan sekalipun mencintai jenis-jenis yang disebutkan tadi bukan termasuk cinta ibadah tabiiyah. Mencintai anak, mencintai istri, mencintai kerabat, mencintai perdagangan, mencintai tempat tinggal, aslinya adalah mahabbah tabiiyah. Namun idza fuddilat, namun jika lebih diutamakan ala mahabbatillahi, daripada mencintai Allah, sarat sababan lil uqubati, jadilah menjadi sebab. Apa yang menjadi sebab? Sababan lil uqubah, sebagai sebab datangnya uqubah, siksa dari sisi Allah azza wa jalla. Sebagaimana hadis, dalam hadis Ibnu Umar, sebagaimana hadis Nabi, idza tabayatum bil ainah, kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem riba, salah satu di antara jenis riba ainah, wa waqattum aznaba wa raditum bizra', kalian lebih ridho dengan pertanian, wa aqattum aznabal baqa, dan kalian pegang ekor sapi, kalian lebih disibukkan dengan peternakan. Wa taraktum al-jihad fi sabilillah. Lalu kalian meninggalkan ibadah berjihad di jalan Allah. Karena sibuk ngurusi perdagangan, pertanian dan peternakan, kalian tinggalkan amalan yang besar ini. Apa akibatnya? Sallallahu alaikum zullan. Allah akan kuasakan atas kalian kehinaan. Orang akan dihinakan karena dia telah ridho dengan dunia dan meninggalkan amalan yang sangat utama, akhiratnya. Dia bukan tambah mulia, tambah hina. Dan siapa yang menghinakan dirinya sendiri? Makanya la tarji'u la tanzi'u, Allah tidak akan layan zi'anna, tidak akan dicabut kehinaan itu hatta tarji'u ila amri dinikum. Kehinaan tadi tidak akan dicabut oleh Allah sehingga kalian kembali dan kembali kepada agama kalian, kepada ilmu, belajar dan beramal. Kalian akan jadi mulia. Tapi manakala kalian tinggalkan amalan yang mulia tadi, sibuk dengan dunia, sallallahu alaikum zulla, dihinakan. Dan ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai uqubah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin wa min huna. Maka dari sini na'rifu annal insana idza kana yuhmilu. Dari sini kita mengetahui bahwasanya seseorang idza kana yuhmilu awamirallahi, kalau dia meremehkan menyepelekan perintah-perintah Allah azza wa jalla, li awamiri walidihi, karena semata mengikuti perintah orang tuanya. Ini perintah Allah, ini perintah orang tua. Mana yang lebih didahulukan? Tentu hak Allah lebih besar. Maka bahwa yuhibbu abahu aktsar min rabbih. Maka ketika dia lebih mencintai bapaknya daripada Rabbnya, ini menunjukkan dia akan mendapatkan uqubah. Wa ma fil qulub, dan apa yang ada di dalam hati. Wa in kana la ya'lamuhu illallah, lakin lahu syahidun fil jawarih. Walaupun bahwasanya yang namanya cinta itu di dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita mengatakan saya cinta. Dia mengatakan cinta dan di hatinya ada cinta. Namun lahu syahid, ada bukti, ada syahid yang menyaksikan cintanya itu benar atau tidak. Apa syahidnya? Jawarih, anggota tubuhnya. Amalan-amalan yang nampak dengan anggota tubuhnya, itulah bukti dia mencintai sesuatu. Walidza yara Hasan al-Basri rahimahullah. Oleh karena itu Hasan al-Basri rahimahullah berkata, ma asarra ahadun sarirata illa adharaha Allah ta'ala ala safahati wajhihi wa falatati lisanih. Kata Hasan al-Basri, ma asarra ahadun, tidak ada seorang yang asarra menyembunyikan, tidak ada seorang yang menyembunyikan sarirotan, suatu rahasia, cintanya dipendam dalam hati, tidak nampak memang. Walaupun disembunyikan, maka kata Hasan al-Basri, illa adharaha Allah, kecuali Allah akan tampakkan cintanya itu. Di mana Allah akan tampakkan? ala safahati wajhih, dari raut wajahnya. Yang namanya cinta pasti akan nampak wajah yang berseri. Tidak bisa diingkari. Kamu tersenyum, berarti cinta. Ini bukti di dalam hati nampak pada wajahnya. Makanya ahlu sunnah ketika melihat ahlul bid'ah, itu benci. Dan nampak wajahnya sebagai orang yang benci. La ukallimuka abada. Saya tidak mau bicara sama kamu selamanya. Ya. Sebagai bentuk cemburu dia terhadap sunnah dan bencinya terhadap bid'ah. Ini tidak bisa diingkari. Kalau saya senang dengan sunnah, tapi kalau lihat orang mengamalkan sunnah, saya tidak suka. Itu namanya dusta. Maka tidak bisa diingkari min safahati wajhi, dari rautan atau dari wajahnya, penampilan wajahnya. Wa falatati lisanih, dan dari apa yang terlepas dari lisannya. Coba dengarkan omongannya. Katanya dia mencintai sunnah, mencela sunnah. Wah, berarti dia senang dia. Kalau yang namanya senang memuji, otomatis akan dipuji sunnah, Islam. Bukan mencela, bukan menghina. Dipuji oleh dia. Ketika ada orang mengamalkan Islam di atas sunnah, dia akan senang. Dia akan puji. Bukan malah digembosi. Ini namanya orang tidak senang. Maka kata Hasan Al-Basri, seorang tidak bisa didustakan yang tersembunyi dalam hati. Kalau dia cinta akan ditampakkan dengan wajahnya, akan ditampakkan dengan apa yang terlepas dari lisannya. Falatati lisan. Kenapa demikian? Kata Syekh, fal jawarihu mir'atun mir'atul qalbi, karena yang namanya anggota badan, amalan-amalan badan, gerakan-gerakan badan, mir'at itu cermin dari hati. Sebagai cerminnya ialah perbuatannya. Kalau dia memang di hatinya ada rasa cinta, akan nampak dari perbuatannya. Makanya disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia membela dengan dirinya, mengorbankan dirinya dan hartanya. Apa bukti cintanya? Kata Abu Bakar, lastu tarikan syai'an kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, lastu tarikan, saya bukan orang yang meninggalkan syai'an, sesuatu yang kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi, mengamalkannya. Saya bukan orang yang meninggalkan sesuatu yang Rasul SAW ya'malu bih, mengamalkannya. Kenapa? Illa amiltu bihi, sesuatu yang beliau lakukan, saya lakukan. Kenapa dia lakukan? Wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Saya khawatir. In taraktu syai'an, jika saya meninggal sesuatu, meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh beliau, saya takut an azigha, akan tersesat. Ya. Saya takut tersesat kalau meninggalkan sesuatu yang beliau lakukan. Itu Abu Bakar, yang cintanya bisa dibuktikan. Apa buktinya kecintaan Abu Bakar? Sangat banyak pembelaannya. dengan hartanya, dengan jiwanya, maka bukti cerminnya ini ucapan beliau. Saya tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Khawatir saya tersesat. Itulah orang cinta. Dia akan membuktikan kecintaannya dengan mengikuti yang dicintai. Barakallahu fiikum. Fa in qila. Kalau ada seorang bertanya, al mahabbatu fil qalbi wa la yastati'ul insanu ayyamlikaha. Kalau ada orang berkata, yang namanya cinta itu di hati, dan seorang tidak mampu menguasainya. Cinta itu di hati dan seorang tidak mampu menguasainya. Walihada yara yurwa ani nabiyyi. Oleh karena itulah yurwa telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ketika beliau punya istri lebih dari satu. Ya. Dan masing-masing istri ada rasa cinta tentunya. Mencintai istri yang pertama, kedua, ketiga. Dan sebagai seorang suami yang punya istri lebih dari satu, dia gilir. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus digilir. Itu pembagian yang adil. Digilir. Sedangkan jatahnya. Itu kalau jatah hari bisa dibagi. Istri pertama sehari. Istri kedua sehari. Kalau istrinya dua mungkin istri pertama tiga hari, istri kedua tiga hari, tiga hari, tiga hari. Setiap tiga hari bergilir. Itu pembagian yang adil. Namun yang namanya cinta, bisakah dibagi? Apakah bisa istri pertama 50%? Istri yang kedua berapa persen? 50%? Mungkin? Tidak bisa. Sebagaimana sabda Nabi, Allahumma, inna hadza qasmi. Ya Allah, inilah pembagianku. Pembagian jatah dengan istrinya. Fima amliku, yang saya miliki. Fala talumni fima la amliku. Janganlah engkau cela diriku dengan perkara yang saya tidak mampu memilikinya, menguasainya. Ya. Yang namanya cinta, barakallahu fikum, itu sesuatu yang ada di dalam hati. Dan dia akan berusaha untuk memberikan rasa cinta sesuai dengan kecintaan yang ada di dalam hatinya. Makanya ketika Nabi ditanya, man ahabun nas, wahai Nabi, siapa orang yang kamu cintai? Qala Aisyah. Aisyah. Yang saya sangat cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Summa man? Lalu siapa? Abaha. Bapaknya. Atau mertuanya. Jadi beliau mencintai manusia. Tapi apakah yang namanya cinta bisa dibagi? Itulah. Janganlah engkau cela ya Allah sesuatu yang aku tidak mampu membagi dalam hatiku. Barakallahu fik. Wa kaifa lil insani ayyuhibba syai'a wa huwa yubghidhu. Bagaimana seorang mencintai sesuatu sementara dia membenci yang dia cintai? Tidak mungkin. Wa hal hadza illa fi muhawalat. Kecuali ini adalah perkara yang muhawalat. Ja'alal mumtani' mumkina. Sesuatu yang muhawalat. Yang dia jadikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Ujib anna hadza irad laisa biwaridin. Bahwasanya apa yang didatangkan ini tidak ada sesuatu yang datang dari agama. Fal insan qad tanqalibu mahabbatahu syai'an. Wakarohat tapi wabil aks. Karena manusia kadang berbolak-balik rasa cintanya terhadap sesuatu. Demikian pula kebencian terhadap sesuatu. Kenapa dia kadang muncul rasa benci, kadang muncul rasa cinta, kadang berbolak-balik? Maka imma lisababin zahir, karena ada sebab. Au al-iradah li-iradatin shadiqah, atau karena ada keinginan yang benar. Contoh. Laka shadiqun, kamu memiliki teman. Tuhibbuhu, yang kamu cintai. Teman yang kamu cintai. Seorang mencintai temannya dengan hatinya, ada sebab. Seorang mencintai seorang pasti ada sebab. Seorang mencintai istri ada sebab. Mencintai orang lain ada sebab. Kamu punya teman, tuhibbuhu, yang kamu mencintainya. Fayasriq minka. Tiba-tiba apa? Orang yang kamu cintai yasriq. Yasriku mencuri hartamu. Gimana kira-kira? Sudah dijadikan teman dekat, kita sangat percaya, tidak mungkin orang ini menipu. Setelah berteman selama 5 tahun, ternyata baru mulai menipu. Kalau teman antum yang tadinya dicintai berubah menjadi penipu kepada antum, rasa cintanya akan apa? Berubah apa bertambah? Paling tidak berkurang. Kalau yang tadinya, kalau dia miss call langsung, ada apa ya? Sekarang dia miss call, dia SMS, cuek. Kenapa? Saya tidak suka. Kan begitu. Kenapa dia tidak suka? Ada sebab. Dia khianat. Jadi rasa cinta ada sebab, sebagaimana juga rasa benci ada sebab. Wa yantahiku hurmatik, atau teman kamu merusak kehormatanmu. Fatakrahuhu lihada sababi. Kamu akan membenci temanmu karena sebab ini. Mencuri, merusak kehormatanmu. Kan begitu. Cinta bisa berubah menjadi benci. Ada sebab. Jadi hati ini, barakallahu fikum, akan muncul rasa cinta dengan sebab. Au li iradatin shadiqah, atau karena keinginan yang jujur. Karajulun, karajulin, yuhibbu surbat dukhon. Contoh, ada seorang, dia suka surbut dukhon. Surbut dukhon artinya merokok. Ada seorang, dia mencintai rokok, ngerokok. Maka ketika dia mengetahui hukum rokok secara syar'i haram, dokter yang muslim dan kafir sepakat rokok itu racun. Dan Al-Quran mengatakan, wala tulku aidikum bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian membinasakan diri kalian kepada apa? Kebinasaan. Orang merokok berarti menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Dan Allah melarang orang berbuat sesuatu yang membinasakan dirinya. Haram. Juga dalam ayat, wala tubadir tabdira. Jangan menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Namanya orang makan racun, itu namanya memakan yang berbahaya. Berarti menghambur-hamburkan harta. Wala tubadir tabdira. Juga tidak boleh membuat kerusakan atas dirinya dan orang lain. La dharar wala dirar. Jangan melakukan perkara yang membahayakan dirinya dan merusak orang lain. Pelaku aktif mendapatkan kerusakan dari, dan yang tidak merokok pun yang di sampingnya mendapatkan kerusakan. Oleh karena itulah pabriknya sudah pesan rokok. Apa namanya? Membunuhmu. Itu pesan dari yang bikin. Kenapa dibikin terus? Ada sebab. Ada yang seneng. Ada yang seneng. Begitu. Dan menguntungkan juga dari sisi lain. Dari sisi dunia. Adapun bagi seorang muslim yang berakal, cerdas, dia sadar harta itu dari Allah dan akan ditanya oleh Allah. Dia akan ditanya min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dan untuk apa? Coba kalau nanti ditanya, hartamu untuk apa? Untuk merokok. Apa jawaban kita di hadapan Allah? Sehari berapa bungkus? 10 bungkus. Wah, kamu bunuh dirimu. Malu ditanya oleh Allah, jawabannya seperti itu. Saya bunuh diri saya sendiri. Membunuh diri tidak boleh. Barakallahu fiik. Alangkah bahagianya ketika orang tahu hukum ini, lalu dia jujur, shadiqah, jujur ingin bertobat. Bukan karena ini Wahabi, tapi karena ini adalah ayat hadis yang diterangkan oleh para ulama, sehingga kita pun mengikuti nasihat para ulama. Barakallahu fikum. Maka kalau dia suka minum dukhan, rokok, fasara indahu iradah, lalu dia punya keinginan, shadiqah, yang jujur, wa azimah, dan punya tekad yang kuat, sabitah, yang kokoh, punya azimah, tekad yang kokoh. Namanya orang merokok, orang meninggalkan rokok, itu beratnya luar biasa. Padahal untuk membeli pakai duit. Tidak merokok berarti meninggalkan, tidak beli. Kan lebih ringan seharusnya. Kan begitu. Tidak modal. Kalau merokok ada modal. Seharusnya dia berat. Tapi justru kadang dia berat meninggalkannya. Kenapa? Karena belum ada rasa benci. Belum ada rasa benci. Saya tidak suka. Tapi masih ngerokok. Namanya masih cinta. Kan begitu. Kalau ingin meninggalkannya, bencilah dia. Dengan dibikin gambar mungkin di kamarnya, gambar rokok. Di sampingnya ada racunnya, gambar racun. Supaya apa? Iya, kalau saya ngerokok, makan racun. Supaya tergugah meninggalkannya dan membencinya. Kan begitu. Fakarihat dukhana fa'akla anhu. Maka dia membencinya dan meninggalkannya. Akla, mencabutnya. Walaupun awalnya mungkin terasa pahit, kecut. Katanya kalau udah merokok itu kecut. Ya ganti dengan permen. Kan manis. Milih mana, kecut atau manis? Berarti makan permen aja. Iya. Kan jadi sehat malah. Tapi pikiran tidak bisa konsentrasi. Siapa bilang? Pikiran tidak akan konsentrasi kalau dimasuki racun. Kan begitu logikanya. Wong itu racun kok bikin konsentrasi? Tidak mungkin. Sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Tidak mungkin. Kalau ingin konsentrasi, tenang hatinya, banyak berzikir kepada Allah. Beristighfar. Berzikir, beristighfar. Itu tenang. Tapi kalau memasukkan racun, seperti orang yang dia minum khamr, dia akan tenang kepalanya, tapi hakikatnya dia tidak tenang. Barakallahu fik. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, lin nabiyyi, kepada Nabi. Apa kata Umar? Umar itu orang yang jujur. Jujur belaka suta. Apa yang di hati dikatakan dan disembunyikan. Itu Umar. Dia senang, dia katakan senang. Benci, dia katakan benci. Itu Umar. Jujur. Ketika dia mengatakan kepada Nabi, innaka la ahabu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Nabi, engkau orang yang paling aku cintai. Min kulli syai'in, daripada segala sesuatu. Illa nafsi. Kecuali mencintai diriku. Apa maksudnya? Kalau saya punya anak, saya bisa kalahkan. Saya punya istri, bisa saya kalahkan kecintaanku kepada istriku. Saya lebih cinta kepada engkau, wahai Nabi. Kecuali siapa? Diriku. Illa nafsi. Apa kata Nabi? La. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, hatta akun ahabba ilaih. Tidak, Umar. Sehingga aku, Nabi, lebih engkau cintai min nafsika, daripada dirimu sendiri. Qala, maka dia katakan, al-an, sekarang. Sekarang juga. Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang juga engkau lebih aku cintai daripada diriku. Ya. Faqala Nabi, Nabi baru mengatakan al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Sekarang itu baru benar cintamu. Jadi orang yang namanya cinta kepada Nabi bisa mengalahkan kecintaan terhadap anak, istri dan keluarganya, termasuk mengalahkan terhadap dirinya sendiri. Saya sebenarnya suka sama ini. Tapi kalau sudah dikatakan Nabi mengatakan haram, saya tinggalkan. Itulah yang namanya cinta yang harus ada pada diri kita. Nabi harus lebih kita cintai sekalipun kepada diri kita sendiri. Itulah cinta yang benar. Faqad izdadat mahabbatu Umar. Sungguh bertambah cintanya Umar lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqarrahu, dan Nabi mengakui, menetapkan kepadanya, ala annal hub qad yataghayyar, cinta itu kadang berubah-ubah. Wa bima wa rubbama tasma min shakhsin kalaman wa anta tuhibbuhu fataqrahuhu, bisa jadi kamu dengar seseorang berbicara sedangkan engkau mencintainya sedangkan dia tidak suka dengannya. Summa yatabayyana lak anna hadzal kalam kadhib fata'udu mahabbataka iyyah. Inilah penjelasan kurang lebih dari ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Sebelum masuk hadis yang pertama. Atau kita bacakan, masih ada waktu. Wa fi an Anasin. Kita bacakan hadis yang pertama, masih ada waktu. Dari Anas ibn Malik. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu. Dari Anas ibn Malik bahwasanya Nabi bersabda la yu'minu, tidaklah beriman. Iman yang sempurna. Isa. Barakallahu fikum. Ya. Sudah masuk Isa. Dan sebagai pengumuman insyaallah taklim rutin pada hari Ahad pekan ini bersama beliau Al-Ustadz Saiful Bahri di Masjid Ba'da Duhur atau setengah dua, dan di Mahad Al-Mansurah jam 9.30 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.